Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari dan sore hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan limpahan rahmat Allah dan kasih sayang Rasul tetap menyertai kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi kasih, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menyebar kasih di muka bumi ini. Hal ini terlihat jelas pada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Bagaimanakah ini sebenarnya suatu hal yang tidak mungkin untuk digambarkan oleh seseorang. Sebagaimana ada seorang bertanya, bagaimanakah kamu bisa menampar sultan? Atau misalnya kita sehari-hari, bagaimana kamu bisa menampar SBY? Nah, misalnya, presiden ditampar oleh rakyat. Itu tentu suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, begitu juga ini, bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Itu suatu hal yang tidak bisa masuk akal. Karena apa? Karena disebutkan pada ayat sebelumnya, Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Walaupun sebenarnya Allah sangat layak untuk menzalimi hambanya, karena hamba itu adalah makhluknya. Tapi Allah tidak melakukan itu. Malah satu perbuatan jahat dihitung dengan nilai satu. Satu niat perbuatan jahat tidak dilakukan malah dihitung sebagai satu pahala. Satu perbuatan baik dihitung dengan 10 kali lipat, wa nu'tihi nudha'if lahu, dia akan dilipat gandakan, dan satu niat perbuatan baik dihitung menjadi satu. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Maka bagaimana seseorang itu bisa kufur kepada Allah? Maka di sini Allah terheran-heran dengan mengungkapkan fa kaifa. Bagaimana mungkin? Sebagaimana kita akan heran kalau misalnya ada rakyat memukul presiden, maka di sini bagaimana mungkin seseorang bisa kufur sedangkan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, Nabi Muhammad dianggap diminta menjadi saksi. Ketika membaca ayat ini, Nabi Muhammad sangat sedih. Kenapa? Toh Nabi Muhammad sebagai saksi, kok harus sedih? Nabi Muhammad sedih bukan karena di sebagai saksinya, karena sifat kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Dia sedih karena ada umatnya yang kufur, walaupun sebenarnya dia sangat berkeinginan agar semua umatnya masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Tapi begitulah kehidupan, walaupun Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada umatnya, tetapi ikhtiar, pilihan tergantung bagi umat manusia itu sendiri. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar. Kita minta kontribusi dari Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Saya melihat di samping keterangan ayat ini tentang mempertanyakan kenapa mereka kufur, ayat ini juga sebenarnya berusaha untuk memberikan satu gambaran tentang di mana posisi orang kafir pada saat itu. Karena Allah mengatakan setiap rasul akan menjadi saksi kepada umatnya, dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi kepada manusia semuanya. Artinya begini, kalau nanti pada hari kiamat masing-masing Nabi mengakui ini adalah umatku, dan itu adalah orang-orang yang mengimani ajaran Rasulnya, dan Rasulullah juga akan mengatakan semua yang beriman aku saksikan sebagai orang-orang yang benar-benar mengikuti para nabi dan juga ajaran yang kubawa. Nah, orang-orang kafir di sana nanti, dia siapa yang mengaku dirinya? Ya kan? Masuk golongan kemana? Sama seperti kalau misalnya kita masuk dalam suatu ruangan, di situ katakanlah ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, tapi kita nggak ada satupun di situ. Kita ini mau kemana? Terdiam, kita terduduk situ, tak tahu kita mau kemana. Begitulah nasib yang akan diterima oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ya, mungkin itu sih. Iya, menarik memang ini ayat ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seakan-akan bahwa pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan awali dengan kaifa ini adalah lebih bentuknya terhadap orang-orang kafir itu sebagai istihza, sebagai sesuatu yang menghinakan mereka, karena sesuatu umat itu tidaklah sepantasnya ya di mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku zalim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan berlaku zalim. Nah, yang menarik Ustaz Zainal dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan umat dan kemudian diadakan kesaksian terhadap mereka terhadap apa yang mereka lakukan, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan semacam pelajaran kepada mereka bahwa disitulah sisi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia itu sendirilah di antara mereka yang saling menyaksikan di antara mereka. Jangan ada seakan-akan Allah tidak ingin mengatakan aku tidak ikut-ikutan. Nah, kalian urusan kalian ini dan kalianlah yang menyaksikan masing-masing di antara kalian sebagai bukti dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam untuk memutuskan permasalahan itu tadi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika menyaksikan dia harus menjadi saksi bagi umatnya sendiri yang telah berlaku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dipertanyakan apakah ini adalah suatu perbuatan yang jelek, Ustaz? Artinya kesaksian-kesaksian yang akan terjadi ini nanti terhadap orang-orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sesuatu yang jelek di pada hari persidangan itu, atau bagaimana sebenarnya, Ustaz? Iya, prinsipnya Nabi Muhammad itu nabi yang diutus Allah untuk menyebar kasih, rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disalahkan. Dan manusia itulah akhirnya salah karena dia telah mengambil satu pilihan dari dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memilih kekufuran, maka sebenarnya itu salah akibat dia salah pilih. Dan akhirnya konsekuensinya pun harus dia terima akibat kesalahpilihannya itu tadi. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkannya. Iya, artinya begini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk sebagai saksi atas apa yang telah dilakukan umatnya, maka sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mempersaksikan kebenaran apa yang telah dibawanya. Artinya, ketika orang-orang beriman berkumpul di suatu tempat yang sama, yaitu golongan orang beriman, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mempersaksikan bahwa benar mereka itu mengikuti Rasulullah dan akan memberikan berita gembira terhadap apa yang akan mereka terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sekali lagi bahwasanya ketika Rasulullah melihat kepada golongan orang-orang yang ingkar kepadanya, Rasulullah juga akan bersaksi atas keingkaran mereka. Artinya apa? Ajaran yang kubawa tidak mereka ikuti, malah mereka melakukan tindakan-tindakan di luar daripada aturan yang telah disyariatkan. Dan inilah yang sebenarnya menyedihkan hati Rasulullah. Kenapa? Karena dia terpaksa harus melihat keadaan umatnya yang menentang dirinya, dan Rasul sebenarnya tidak ingin untuk melihat hal seperti ini. Makanya sampai akhir hayatnya Rasulullah, kalimat yang terakhir itu Rasulullah mengatakan umati, ya umatku, karena memang sudah ada dalam gambaran Rasul bahwa kelak umatnya ini akan banyak sekali yang menjadi penentang-penentangnya. Tapi begini Ustaz Jenal, dengan gambaran ini kan gambarannya sungguh-sungguh dahsyat. Ketika Allah menggambarkan bagaimana bisa kamu kufur sedangkan hari kiamat nanti para rasul akan bersaksi dengan umat masing-masing, sedangkan kamu tidak punya tempat. Rasulullah sampai menangis ketika mendengar bacaan ayat ini karena terbayang dia banyaknya umat yang kufur. Yeah. Tapi pertanyaannya, sudah pun begini gambaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenapa orang masih banyak juga yang berbuat maksiat? Iya, yeah, jadi permasalahan kemaksiatan ini tidak lepas dari permasalahan pilihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri dia. Artinya kok enggak sadar-sadar gitu, di samping rumahnya masjid tapi masih juga ini mau melakukan yeah. hal yang tidak benar. Iya, yeah, memang sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menginginkan lebih dari itu. Tapi begitulah manusia. Iya. Nah, disebutkan Allah pada ayat sebelumnya, "Wa may yakunis syaitana lahu qarina fasa'a qarina." Barang siapa yang menjadi setan itu teman, maka itu seburuk-buruk teman. Walaupun demikian ya tetap saja berteman dengan setan gitu ya kan. Setan jadinya. Iya, kesetanan jadinya. Jadi suatu hal yang menarik seperti kata Ustaz Perdana sebelum pertanyaan tadi, ada bagaimana Nabi Muhammad itu menangis dan senangis-nangisnya, dan di akhir ayatnya mengatakan umatku, umatku, maka ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kalau misalnya ada turun satu ayat, maka ayat mana yang paling diharapkan oleh umatnya sehingga Nabi Muhammad itu pun bisa rela. Maka para sahabat atau para yang mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, la taqnatu min rahillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kurang lebih begitulah artinya, jangan kamu pernah putus asa dari rahmat Allah karena Allah akan menghampuni semua dosa. Ini kan merupakan ayat yang paling menguntungkan. Iya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib bukan itu. Jadi ada ayat lebih hebat dari dihapuskannya semua dosa. Bukan juga innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bukan itu juga. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Jadi apa yang paling menenangkan hati Nabi Muhammad dan menyenangkan juga bagi umat Islam? Kata Ali bin Abi Thalib, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apabila Allah akan memberi kepadamu wahai Muhammad, dan Allah pun akan ridho atas pemberian itu. Maka di sini hadis riwayat Muslim mengatakan, wahai Jibril, Allah berkata, wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad dan katakan, kami akan membuatmu ridho tentang keadaan umatmu dan tidak akan mengecewakanmu. Artinya apa? Walaupun kondisi umatnya itu sudah sakarat, Nabi Muhammad bisa mengkontrolnya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad memiliki syafaat. Maka kita disebutkan diminta oleh guru-guru kita setelah selesai sholat Al-Fatihah lan Nabi, katanya ya kan. Kenapa? Apakah Nabi perlu Al-Fatihah ini? Tidak, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Itu saja sebenarnya yang diinginkan dari Al-Fatihah atau sebutan Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kita mengucapkan salawat itu tidak lain dan tidak bukan. Karena apa? Karena satu-satunya Nabi yang begitu concern, begitu perhatian terhadap umatnya itu hanya Nabi Muhammad. Sudah sakarat pun, sudah tidak layak masuk surga, Nabi Muhammad bisa mengkatrolnya, memberi syafaat sehingga dia masih masuk surga. Itulah disebutkan dengan Ali, ayat yang paling kita agung-agungkan, yang paling kita idamankan itu sebenarnya wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tapi ya, jangan pula sampai berpikiran bahwasanya udahlah buat nanti kan dikatrol oleh Rasulullah. Aha. Jadi enggak apa-apa gitu. Ya itu pun kalau misalnya perbedaan antara pahala dengan dosa itu beda dikit gitu. Iya. Kalau jauh sekali mana ada katrol. Tentu ya di dalam hal ini kalau kita melihat setiap orang itu akan melihat dan akan dihisab dengan amal ibadahnya, yeah, gitu. Amal ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, yang menarik Ustaz, kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini. Ah, ini kan sudah takdir Allah ini. Aku berbuat seperti ini, aku terjerumus ke jurang ini kan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri bagaimana melihat pernyataan seperti ini? Iya, jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita selalu melihat takdir kalau negatif. Tapi kalau kaya enggak pernah aneh, tadi takdir Allah aku kaya sehingga aku harus menyedekahkan hartaku banyak-banyak. Makanya sebenarnya jauh-jauh hari ayat-ayat sebelumnya sudah kita kaji beberapa hari yang lalu itu menyinggung kita kalau kaya itu takdir Allah. Kalau miskin itu salah kamu gitu. Nah, dibalik, jangan miskin ini takdir, berbuat maksiat ini takdir, tapi kalau taat, sholat itu bukan takdir. Usaha sendiri. Usaha sendiri, terbalik. Jadi sebenarnya kata saya Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sebagaimana Ustaz Ardi beberapa hari yang lalu juga sering mengatakan, positive thinking lah kepada Allah, bahwa kalau misalnya itu baik itu datang dari Allah, dan kalau itu buruk datang dari diri kita sendiri. Karena begini, terkadang banyak orang yang mencoba menyalahkan nasib yang ada pada diri dia. Iya. Begitu. Saya sudah cenderung dalam hal ini, itu satu alasan. Misalnya alasan yang lain, alasan yang selalu dijadikan adalah alasan ekonomi. Begitu, ini kan untuk mempertahankan hidup, ya? Kehidupan. Bahkan kalau dia pun harus menipu, ya kayak mana lah Ustaz, semua orang udah menipu sekarang. Jadi kalau kita nggak ikut menipu, akhirnya kita kalah begitu. Jadi kan ini kadang-kadang alasan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, Ustaz. Apakah ini juga merupakan sesuatu yang bisa diterima secara ajaran agama atau bagaimana? Ustaz Perdana mungkin bisa melegalkan atau bagaimana? Saya kira alasan-alasan ini tidak ada pegangan yang kuat begitu. Dan memang tidak ada, tidak diperbolehkan. Artinya seorang muslim itu tetap diperintahkan untuk berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin. Kalau dalam ajaran agama, agama tidak pernah memerintahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, tapi memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Makanya kalau dia berbuat jahat, itu adalah pilihannya sendiri. Kalau dia berbuat baik, maka dia sudah berusaha untuk membahagiakan dirinya di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan istilahnya sudah terlanjur berbuat maksiat, udah teruskan aja lah. Jangan mumpung keluar. Mumpung basah mandi sekalian. Mumpung basah mandi sekalian gitu. Iya. Ya, para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh menarik kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Satu hal yang kita ingin sampaikan di sini yang menarik dari pelajaran kita di ayat 41 dari surah An-Nisa, mudah-mudahan kita kelak di akhirat nanti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya tidak lepas dari usaha maksimal yang kita lakukan. Bila mungkin selama ini kita memiliki kesalahan, kita kurangilah kesalahan itu. Wat bi'sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita barengi, kita kurangi perbuatan jahat dan kita tambah frekuensi kebaikan. Insyaallah kejahatan itu akan dihapus dengan kebaikan. Amin. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Diansyah. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.